Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku yang berjudul Sifatul Mar'ah Al-Muslimah Fi Dawil Kitab Wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masih di sifat yang kedua, bahasanya wanita muslimah yang salihah adalah wanita yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana demikianlah wanita dari suku Romidiyah yang bertobat setelah dia melakukan perbuatan zina. Selanjutnya hadis yang ketujuh adalah dari Urwah ibn Az-Zubair. Dia adalah anak dari Az-Zubair ibn Al-Awam. Anam ra'atan, ada seorang wanita yang melakukan tindakan pencurian fi ghuswatil fathi, saat penaklukan kota Mekah. Di sini penaklukan kota Mekah disebut dengan ghuswatil fathi, menunjukkan bahasanya yang terjadi pada saat penaklukan kota Mekah adalah peperangan. Maka disebut dengan sebutan ghuswah, perang penaklukan kota Mekah. Akhirnya setelah fa'utiya biha, lantas dibawalah wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi perintahkan agar tangannya dipotong, yaitu pergelangan tangannya. Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan fahasunat taubatuha, maka baguslah kualitas tobatnya. Ini yang menjadi mahalus syahid. Setelah dia melakukan perbuatan dosa besar yaitu mencuri, dia bertobat dengan kualitas tobat yang bagus. Maka dan hadis ini menunjukkan bahasanya pencuri itu bisa saja menjadi seorang yang betul-betul bertobat. Wa tazawwajat, dan dia pun akhirnya menikah dan memiliki suami. Wa kana ta'ti ba'da dzalika, dan dia seringkali datang setelah kejadian itu. Ya, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arfa'u hajataha, lantas aku sampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, dia datang ke rumah Aisyah, cerita kepada Aisyah, ya, dia punya keperluan ini dan itu. Kemudian Aisyah melaporkannya dan menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau kana li bani Adam, seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah berisi harta, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga." Ya, demikianlah rakusnya gambaran, rakusnya manusia dengan harta. Seandainya seorang itu punya dua lembah, itu semua penuh dengan harta, bahasa bebasnya penuh dengan uang dan duit, niscaya orang masih cari lembah yang ketiga. Tidak pernah habis. Ya, oleh karena itu disebutkan maksudnya ada dua jenis orang yang tidak pernah tidak rakus. Ya, yang pertama adalah pencari harta dan yang kedua adalah pencari ilmu. Dua-duanya itu tidak pernah merasa puas. Sebagaimana orang yang mencari harta tidak pernah merasa puas dengan harta yang dia dapatkan sebanyak apapun, demikian juga pencari ilmu yang sejati tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Semakin dia masuk ke dalam lautan ilmu, maka dia akan mengetahui bahasanya yang tidak dia ketahui dari ilmu agama itu jauh lebih banyak daripada yang dia ketahui. Wala yamla'u jawfa ibni adama, dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya manusia kecuali tanah. Tidak ada yang bisa membungkam orang dan angan-angan orang untuk memiliki harta kecuali setelah mulutnya tersumpal dengan tanah, yaitu datangnya kematian. Orang itu baru rakusnya berhenti, angan-angannya berhenti setelah mati. Demikian gambaran umumnya keadaan manusia tentu ilaman rahimallah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Oleh karena itu dia pun jadi orang yang zuhud, dia orang yang tidak rakus dalam memburu dunia. Bukan berarti dia tidak butuh dunia, bukan berarti dia tidak punya dunia, akan tetapi dia tidak rakus dalam memburu dunia. Yang jadi mahalu syahid wa yatubullahu ala man taba, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk bertobat, ala man taba, pada dan menerima tobat pada siapa saja yang mau bertobat, diriatkan oleh Muslim. Kemudian faedah atau catatan tambahan kutipan perkataan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi di kitabnya Riyadus Salihin. Beliau menyampaikan kutipan yang beliau sandarkan sebagai perkataan para ulama, tobat itu wajib dari semua dosa. Ya, baik semua dosa berarti mencakup dosa kecil dan dosa besar. Tobat itu tidak hanya berlaku untuk dosa yang besar saja. Dan jika maksiat itu antara seorang dengan seorang hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaku, tidak berkenaan dengan hak manusia, maka ada tiga syarat sahnya taubat. Yang pertama, berhenti dari maksiat yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatannya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut abadan selamanya. Maka yang jadi syarat sah taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Dan bukan tidak mengulangi. Oleh karena itu, boleh jadi seorang itu bertobat dari satu maksiat, maksiat A. Saat bertobat dia punya tekad untuk tidak mengulangi maksiat A tersebut, ternyata di kemudian hari dia melakukan maksiat, mengulangi maksiat itu. Maka bagaimanakah jika terjadi demikian? Jawabannya, maksiat yang terjadi itu tidak membatalkan tobat sebelumnya. Karena yang jadi syarat sah tobat adalah tekad, bukan tidak mengulangi. Maka maksiat tersebut tidak membatalkan tobat sebelumnya, namun memerlukan tobat yang baru yang memenuhi semua kriterianya. Maka jika fukida, jika hilang salah satu dari tiga poin ini, lam tasihat taubatuhu, maka tobatnya tidak sah. Namun jika maksiat itu berkenaan dengan hak manusia, maka syarat sahnya tobat ada empat. Tiga hal di atas, kemudian yang keempat adalah wa ayya bara'a min haqi sahibiha, membersihkan diri dari hak kawannya. Gimana bentuknya? Jika dia mengambil harta kawannya atau semacam itu, raddahu ilaihi, dia kembalikan harta milik kawannya. Dan jika hak kawannya itu adalah hukuman qadzaf, tuduhan zina atau semacam itu, makannahu, maka dia mempersilahkan mempermisilahkan orang tersebut minhu untuk menghukumnya. Atau talaba afwahu, kalau tidak mengembalikan hak adalah meminta maafnya. Karena di sini pendapat Nawawi, wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Sini kita jumpai pendapat Imam Nawawi rahimallahu taala, dan jika maksiat itu berupa ghibah, maka dia meminta halal, yaitu meminta maaf kepada orang yang dia gunjing minha dari ribah dan gunjingannya. Maka pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimallahu taala tentang cara tobat, cara tobat dari ribah adalah harus minta maaf tanpa beliau memberikan rincian. Pilihan satu-satunya cuma datang menemui orang tersebut dan minta maaf, saya pernah mengunjing Anda demikian-demikian di tempat ini, maka tolong maafkan saya. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini, yaitu pendapat Ibnul Qayyim dan sebelumnya adalah pendapat gurunya Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala, yang mengatakan bahwasanya yang lebih pas bertobat dari ribah itu dirinci. Jika kunjingan itu telah sampai kepada orang tersebut, orang yang dibicarakan aibnya dan kejelekannya itu dengar, kalau ada seorang yang mengunjingnya, maka tidak boleh tidak harus istihlal, harus minta maaf. Harus minta maaf kalau sudah dengar. Tapi jika objek yang dibicarakan itu belum mendengar, tidak mengetahui kalau dia dikunjing, maka menurut pendapat ini, kalau kemudian seorang itu datang minta maaf, itu malah menimbulkan kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Oleh karena itu, maka tidak pas jika datang dan meminta maaf. Solusinya adalah meralat ribahnya dengan memuji orang yang dibicarakan di tempat dia menggunjing. Di tempat-tempat dia membicarakan kejelekan orang tersebut, dia sampaikan kelebihan dan kemuliaan orang yang dia bicarakan, yang dulu pernah dia bicarakan kejelekannya. Kemudian ditambah dengan dia berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kekurangan dari orang yang dia pernah bicarakan. Ini pendapat Ibnul Qayyim rahimallahu taala, dan sebelumnya adalah gurunya Abdul Abbas Ibnu Taimiyah. Maka bisa kita simpulkan bahasanya tobat dari ribah, jalan untuk tobat dari ribah itu diperselisihkan ulama, apakah ada rincian ataukah tidak. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, tidak ada rincian. Mau ribahnya itu sudah sampai ke telinga orang yang dibicarakan ataukah tidak, ini jalan satu-satunya harus istihlal, harus minta maaf. Itu pendapat An-Nawawi. Kemudian ada pendapat yang kedua yang memberikan rincian membedakan antara apakah gunjingan itu telah sampai ke telinga orang yang digunjing ataukah tidak. Dan itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Maka di sini Imam Nawawi menegaskan bahasanya syarat sah tobat itu 3 poin, dan Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan 2 poin dalam masalah ini, dalam masalah syarat sahnya tobat. Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan poin, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut manusia, takut makhluk, takut virus, takut ketangkap polisi, takut sama KPK atau yang lain. Nah, harus karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah tobat yang kelima, tambahan yang kedua dari Syekh Muzaimin adalah tobat tersebut dilakukan sebelum pintu tobat tertutup, yaitu sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian masih perkataan An-Nawawi rahimallahu taala di Riyadhus Shalihin, wa yajibu ayatuba min jami'id dzunubi. Dan wajib bertobat dari semua dosa. Jika ada seorang yang bertobat dari sebagian dosa, namun belum bertobat dari yang lain, dia mencuri dan berzina. Lantas dia bertobat dari zinanya, namun belum tobat dari mencurinya. Sahkah tobatnya? Maka ulama berselisih pendapat tentang hal semacam ini. Kita lihat An-Nawawi mengatakan sahat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzanbi. Maka sah tobatnya menurut pendapat yang benar. Maka sah tobatnya untuk dosa tersebut wa baqiya alaihi al-baqi. Dan tersisa pada dirinya kewajiban untuk bertobat dari dosa yang tersisa yang belum ditaubati. Kemudian tentang wajibnya bertobat, waqad tadhaharat, dan demikian banyak dalailul kitab wa sunnah, dalil Quran dan sunnah, dan ijma umat atas wajibnya kewajiban bertobat. Ya, kemudian sifat wanita muslimah salihah yang ketiga adalah antakuna wathiqatan billahi azza wa jalla, adalah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan percaya bahasanya Allah tidak akan menelantarkannya. Ada riwayat panjang yang di, dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh ibunda Nabiullah Ismail alaihi salam, yaitu Hajar. Dan dikutipkan di sini riwayat panjang tentang kisahnya Hajar. Ya, sebenarnya riwayat panjang ini pernah kita baca di buku Tarbiyatul Abna karya Mustafa Al-Adawi, buku sebelumnya yang kita telah kita selesaikan di majelis ini. Dan tidak mengapa kita baca ulang, dan akan saya bacakan ulang juga penjelasannya dari di Fathul Bari, kan ini riwayat Bukhari. Ya, dari Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, beliau mengatakan, awalu manit takhada an-nisa'ul mantiqa, pertama kali wanita itu memakai ikat pinggang adalah min kibali Ummu Ismail. Ini adalah dari arah Ummu Ismail, ibunya Ismail, yaitu Hajar. Ittakhadat Ummu Ismail itu memiliki mantiqan, ikat pinggang, tujuannya litufiya atharoha, untuk menghilangkan jejak kakinya ala sarah sehingga tidak diketahui oleh sarah. Penjelasannya di Fathul Bari, mantiq mimnya di kasrah, nunnya di sukunnya di nun, nunnya sukun, taknya di fathah. Oh, kalau ini ditulis taknya di kasrah ya. Yang benar taknya di fathah. Bukan mantik berarti. Mimnya di kasrah, mintok. Di Fathul Bari dikatakan bil kasril mim wa sukunin nun wa fathit ta. Mimnya di kasrah, min tok, toknya di fathah. Nah, yang betul bacanya min tok, bukan mantik. Kalau mantik ucapan, kalau mantik itu ucapan. Yang betul min tok. Wawa maishatu bihi alwasata. Itulah sesuatu yang dipakai untuk mengikat bagian tengahnya badan. Ini ikat pinggang. Ya, di sini sampaikan wakana sabab dan di antara sabab kenapa Ummu Ismail itu memakai ikat pinggang, ya, berawal dari Sarah itu menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Karena Hajar itu budak miliknya Sarah. Setelah itu dihadiahkan kepada Ibrahim. Sehingga dia jadi budak perempuan milik Nabi Ibrahim. Dan boleh mengumpuli budak perempuan. Fahamalat minhu. Akhirnya Hajar hamil minhu dari dikumpuli oleh Ibrahim bi Ismail, dengan lahirlah Ismail. Maka Hajar sama Sarah itu bukan dua istri Ibrahim. Namun Sarah itu istrinya Ibrahim, sedangkan Hajar itu budak perempuan milik Ibrahim. Yang asal-muasalnya adalah miliknya Sarah yang dihadiahkan kepada Ibrahim. Falamma waladat sutatkala Hajar itu melahirkan Ismail, gharat minha. Ya, Sarah cemburu. Ini awal ceritanya. Fahalafat, akhirnya cemburunya itu memuncak sampai-sampai keluarlah sumpah. Sumpahnya si Sarah, bahasanya Sarah itu akan memotong-motong badannya Hajar. Thalathata a'dha'in. Akan dipotong-potong jadi tiga anggota badan. Nah, dari situ fatakhadat Hajaru mintaqan fasaddat bihi wasataha. Maka Hajar kemudian memakai ikat pinggang untuk mengikat bagian tengah badannya, waharobat, sehingga dia bisa lari. Lari karena mau dihabisi, dibunuh oleh Sarah yang cemburu. Cemburunya luar biasa ya, sampai sumpah untuk melakukan pembunuhan. Waharobat, jika dia lari, wajarat Zailaha, dan dia menyeret ujung kainnya. Maka ujung kainnya dibuat menyeret. Tujuannya litukhfiya atharaha ala Sarah, supaya menghilangkan jejak. Karena roknya nyeret kan berarti enggak kelihatan. Di bekas telapak kakinya tidak terlihat. Tukhfiya atharaha ala Sarah. Kemudian wayuqal, dan ada yang mengatakan bahasanya Ibrahim kemudian melakukan syafaat, memberikan syafa'ah fiha. Kemudian melakukan negosiasi pada Sarah. Waqala li Sarah, dan kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah, ya, halalkanlah sumpahmu. Halalkanlah sumpahmu. Caranya dikasih solusi. Lubangilah dua telinganya Hajar. Kemudian khitanlah dia. Ini sebagai pengganti isi sumpah yang sumpahnya Sarah. Wa kanat awwala man fa'ala dhalik. Maka jadilah Sarah orang yang pertama kali melakukan hal itu, menindik telinga perempuan dan mengkhitan perempuan. Dan dan terdapat dalam riwayat Ibnu Ulayyah indal Ismaili, dalam naskah Sahih Bukhari versi Ismaili, di sana disebutkan awalu ma ahdasa al arabu jaryal dujuli. Pertama kali terjadinya perempuan itu menyeret kain adalah an Ummu Ismail. Adalah kisah Ummu Ismail. Maka sejarah perempuan itu memanjangkan ujung kainnya sehingga menyeret tanah. Ini disebutkan bahasanya itu pertama kalinya adalah Ummu Ismail. Wa yuqal, dan dikatakan bahasanya Sarah itu demikian luar biasa cemburunya, akhirnya Ibrahim pergi membawa Ismail dan ibunya ke Mekah lidzalika, karena hal itu. Jadi dibawa ke Mekah itu karena ya menghindari supaya cemburu itu tidak terus menerus, maka dijauhkan. Karena jika Hajar itu masih satu tempat dengan Sarah, maka setiap kali melihat Hajar, setiap kali melihat Ismail yang bisa mengasih keturunan untuk Ibrahim dan Sarah belum ketika itu, maka ia akan memancing cemburu. Dan diatkanlah Ibnu Ishaq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dan yang lain. Saya disebutkan bahasanya, tatkala Allah telah menempatkan Ibrahim di Makan al-Bait, di tempatnya Ka'bah, maka Ibrahim pergi membawa Ismail yang masih kecil bersama ibunya. Nah, tentang kepergian ke Mekah ini, qal, kata Mujahid, wahumilu fima hudithu, berdasarkan cerita yang sampai kepadaku, kata Mujahid, ketiganya itu dibawa alal buruk, menaiki buruk. Jadi tidak jalan kaki namun naik buruk, berdasarkan cerita yang sampai kepada Mujahid. Mujahid mengatakan ketiganya, yaitu Ibrahim, Ismail, kemudian Ummu Ismail, itu pergi dari Palestina, pergi ke Mekah, itu dikatakan memakai buruk, bukan jalan kaki. Kemudian kembali kepada riwayat, kembali ke hadis. Tsumma ja'a biha Ibrahim, kemudian Ibrahim datang membawa Ummu Ismail dengan anaknya yaitu Ismail. Wahia dan Ummu Ismail, Hajar itu turdi'uhu, menyusui Ismail. Hatta wada'aha, kemudian sampai akhirnya Ibrahim meletakkan, menempatkan Hajar indal bait, di dekat Ka'bah. Tepatnya inda dauhah. Dauhah maknanya asyajaratul kabirah, pohon yang besar. Yang sekarang posisinya atau gambarannya posisinya itu di atas sumur Zamzam. Fi a'lal masjid, di bagian atas masjid. Dan di Mekah pada hari itu tidak ada padanya siapapun. Walaysa biha ma'un, tidak ada padanya air. Lantas Ibrahim menempatkan Hajar dan anaknya hunalika, di sana. Dan Ibrahim meletakkan di dekat keduanya jiroban. Ya, kentong fihi tamron, isinya korma. Wasiqaan, dan wadah air, ya, terbuat dari kulit. Ya, fihi ma'un, isinya air. Siqa bacanya bi kasri awalihi, huruf pertamanya di kasrah, di siqa, maknanya kirbatun sarirah, kirbah yang kecil. Kirbah adalah wadah air terbuat dari kulit. Thumma qafa Ibrahim muntaliqan, kemudian qafa, qafa itu diambil dari kata-kata qafa, man asalnya tengkuk. Maka Ibrahim qafa, akhirnya artinya Ibrahim kemudian balik kanan, sehingga terlihat, cuma terlihat tengkuknya saja dari belakang. Tsumma qafa Ibrahim, kemudian Ibrahim balik kanan, muntalikan, pergi. dan diikuti oleh Ummu Ismail. Ummu Ismail mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadal wadi. Wahai Ibrahim, kemana kau hendak pergi dan kau tinggalkan kami di lembah ini? Yang tidak ada padanya manusia, tidak pula ada padanya sesuatu apapun. Faqala lahu dhalika miraran, Ummu Ismail mengucapkan kalimat di atas miran bolak-balik. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Dan Ibrahim itu ja'ala, ya, mulailah Ibrahim tidak menoleh ke arah Ummu Ismail. Bukannya tegel, ya, bukannya tega. Non karena khawatir, tidak kuat. Ini, khawatir, tidak kuat. Kalau dia noleh, istrinya, bukan istrinya, Ummu Ismail ini memelas dengan wajah iba dan seterusnya. Khawatir tidak kuat untuk meninggalkannya. Bukan karena tega, tidak punya perasaan, tidak punya ini, bukan demikian. Namun karena tidak kuat. Kalau dia noleh tidak kuat. Maka dia pilih tetap menatap ke arah depan dan tidak menoleh ke belakang. Nah, melihat wajah orang yang telah memberi padanya keturunan dan anak laki-laki, ya ini yang dinanti puluhan tahun lamanya, ini tentu satu hal yang menyebabkan Ibrahim tidak akan kuat sebagai seorang manusia. Akhirnya faqalat lahu, Ummu Ismail berkata kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini, meninggalkan kami berdua di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa di sini? Ya, qala, maka Ibrahim mengatakan, yaitu dengan isyarat, na'am, iya. Ya. Nah, ini yang jadi mahalu syahid. Ya, kalimat setelah ini. Bahasanya wanita salihah itu seperti Hajar. Dia seorang yang wathiqatun billahi, sangat yakin dengan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk yakinnya adalah kalimat ini. Idzan la yudayyi'una. Ya, ini bentuk percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, jika demikian Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, maka tentu dia tidak akan menelantarkan kami. Ini bukan hanya sekedar ucapan lisan, namun ucapan lisan yang berasal dari keyakinan hati. Pasti betul-betul Allah tidak akan menelantarkan kami. Inilah, ini mahalu syahidnya. Pastinya wanita salihah itu di antara sifatnya adalah sebagaimana sifat Ummu Ismail. Yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan hidupnya. Yakin bahasanya Allah lah yang menjamin rezekinya. Thumma roja'at, kemudian kembalilah Ummu Ismail ke tempatnya Ismail. Dan pergilah Ibrahim. Hatta idza kana inda thaniyah, ketika Ibrahim telah berada di thaniyah. Maka ketika Ibrahim telah berada di Thaniyah, yaitu satu jalan di gunung, haitsu la yarawnahu, di mana orang-orang tidak melihatnya, Ismail dan ibunya tidak melihat Ibrahim. Maka dia hadapkan wajahnya ke arah Al-Bait, ke arah Ka'bah, ke arah yang nanti di sana ada Ka'bah. berarti ke arah tempat posisi Ismail dan ibunya. Tsumma da'a biha ula'il kalimat, kemudian berdoa dengan kalimat berikut ini. Wa rafa'a yadayhi, dan dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Ini dalil bahasanya dianjurkan doa dengan angkat tangan. Dan itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Faqal, lantas doanya adalah Rabbana wahai Rabb kami, ini askantusni aku tempatkan min dzurriyyati anak keturunanku biwatin di satu lembah ghairi dzar'in yang tidak memiliki tumbuhan. Inda baitikal muharram, di dekat tempat yang nanti menjadi cikal bakal rumahmu yang suci. Sampai akhir ayat yashkurun. Wa ja'ala, dan mulailah ismu Ismail, tetap menyusui Ismail, dan ummu Ismail minum dari air tersebut. Dan masya Allah ya, padahal ya cuma ditinggali kurma sama air saja. Hatta idza nafida ma fi siqa, sehingga habislah air yang ada di wadah air. Atisat, maka ummu Ismail kehausan, dan kehausanlah anak laki-lakinya itu Ismail. Dan Ismail ketika itu, tadi Ismail kan lahirnya di Palestina. Ketika itu Ismail umurnya 2 tahun. Ya. Zat al-Faqihi dalam riwayat al-Faqihi dari Abu Jaham, dan dikatakan fanqata ala banuha, pada akhirnya asinnya Hajar itu habis. Dalam satu riwayat, wakana Ismailu inda idin ibna sanatain, dan umur Ismail ketika itu 2 tahun, di akhir-akhir masa penyusuan. Ya, kemudian waja'ala tangdur ilaihi, maka mulailah ummu Ismail melihat anaknya yatalawwa. Dalam riwayat yang lain yang bisa untuk menjelaskan hal ini, ya talab bata. Ya talab bata, maknanya adalah ya tamarara wa yadrib binafsi al-arda. Guling-guling di tanah. Ya tamarara. Guling-guling di tanah. Karena kehausan. Dia minta minum. Tidak ada minum, maka guling-guling di tanah. Wa yadrib bi nafsi al-ardh, badannya dipukul-pukulkan ke tanah. Jadi apa? Mintanya betul-betul minta. Awqal atau ya talab bata, ya talab batu. Jadi ya talab bata, guling-guling di pasir tentunya ketika itu. Guling-guling di tanah. Dan badannya dipukul-pukulkan. Ya, ditimpakan ke tanah. Karena serius minta susu. Kalau ya talawa itu mana asalnya ya, menggeliat-geliat. Ya talawa itu menggeliat-geliatkan badan. Badan dipuntir-puntir. Fang talakot, maka pergilah ummu Ismail. Kenapa pergi? Karahiyata antandura ilaihi. Karena tidak kuat melihat anaknya kehausan. Nangis. Sampai kemudian guling-guling di badan, gimana seorang ibu? Bayangkan. Tidak kuat melihat anaknya seperti itu. Karohiya ta'an tandura ilaihi. Dia tidak kuat, benci, tidak mau melihat anaknya yang demikian menderita. Fawajadat, maka dia jumpai sofa adalah adalah bukit fil ardi akraba jabalin, bukit yang paling dekat di tanah yang ada di dekatnya. Maka dia berdiri di atas sofa. Sumastaqbala al-wadi. Ya, meskipun dia kemudian dia hadapkan wajahnya ke arah lembah. Lembahnya berarti di situ tempat Ismail. Jadi meskipun dia pergi karena tidak kuat lihat Ismail yang kasihan, dari kejauhan dia tetap melihat ke arah Ismail. Tangdur, dia melihat-lihat. Hal taro ahadan, apakah dia melihat seseorang? Ternyata dia tidak lihat siapapun. Hanya dia turun dari bukit Sofa, hatta idza balat al-wadi, ketika telah sampai ke lembah antara Sofa dan Marwa, rafa'a, maka dia angkat ujung diraknya. Dirak untuk pakaian perempuan artinya long dress. Maka dia angkat ujung kain dari long dressnya. Summa sa'at sa'yal insanil majhud. Kemudian dia pun berlari sebagaimana larinya orang yang susah payah. Sampai dia bisa melewati lembah. Al-majhud artinya alladhi asabahu al-jahdu wawal al-amru al-musyiqtu. Yaitu orang yang tertimpa sesuatu yang memberatkan. Sampai dia akhirnya bisa melewati lembah. Thumma atatil marwata, kemudian dia mendatangi marwa dan berdiri di atas marwa, wa nadhara, dan melihat ke sekelilingnya, apakah melihat, dia bisa melihat seseorang. Ternyata dia tidak melihat siapapun. Dan beliau lakukan hal ini sebanyak 7 kali. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, fadhalika, itulah sa'i yang dilakukan oleh manusia di antara Safa dan Marwa. Falamma makatatkala asrafat alal marwati, dia melongok ke arah Marwa atau kemudian berada di atas Marwa, sami'at sautan, setelah 7 kali putaran, akhirnya terakhirnya sampai Marwa, setelah berada di atas Marwa di kali yang terakhir, dia mendengar suara. Faqalat, kemudian Ummu Ismail mengatakan, sahin, maknanya uskut, diamlah, turidu nafsaha, yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri. Dia perintahkan dirinya sendiri untuk diam. Artinya, maksudnya ka'annaha khotobat nafsaha, seakan-akan dia ngomong dengan dirinya sendiri. Dan berkata pada dirinya sendiri, diamlah. Thumata sama'at, kemudian dia pasang pendengaran. Fasami'at aidan, ternyata dia betul-betul mendengar. Betul-betul ada suara. Bukan suara dirinya. Dia pastikan. Ternyata betul-betul mendengar suara. Faqalat, lantas Ummu Ismail mengatakan, qad asma'ta, sungguh engkau telah memperdengarkan. Ingkana ingdaka riwason, jika engkau bisa memiliki pertolongan. Maka artinya fa'arisni, tolong, tolong aku. Maka dia Musma'il mendengar ada suara, maka dan dia tidak lihat sosoknya dan dia tidak lihat bentuknya ketika itu, dia berkata kepada suara tadi setelah dia pastikan itu bukan suara dirinya, jika engkau bisa nolong aku, tolong-tolong aku. Fa'idha, ternyata hiya, dia itu adalah bil malaki, ternyata Ummu Ismail hiya Ummu Ismail bil malaki, berada di hadapan, berdiri di depan malaikat. Ingda maudi'i zamzam, di tempat sumur zamzam. Fabahatha, maka malaikat tadi mencari bi'aqibihi, menggali dengan dua tumitnya, awqal, atau Ibn Abbas mengatakan dengan sayapnya. Hatta dhaharal ma', sehingga muncullah air. Faja'alat, maka mulailah Ummu Ismail tuhawiduhu. Di kata-kata haudun artinya telaga. Tuhawiduhu mengumpulkannya. Mengumpulkan air tersebut. Watakulu, takulu di sini maknanya taf'alu. Watakulu biyadiha hakada. Dan dia berbuat dengan tangannya demikian. Itu mengumpulkan air. Supaya tidak kemana-mana. Akhirnya mulailah dia menciduk. Mengambil dari air. Kemudian dimasukkan ke dalam siqa'nya. Ke dalam wadah airnya. Wahuwa, dan air tersebut. Yafur, tetap memancar. Ba'da mataribu, setelah dia. Ambili airnya. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ummu Ismail, lau tarkat Zamzam, seandainya dia tinggalkan Zamzam tersebut. Aw qala lau lam taghib, seandainya tidak dia cidui minal ma'air Zamzam, lakanat Zamzam munisaya, Zamzam itu ainan ma'inan, akan jadi mata air yang mengalir airnya. Ya, di sini kita jumpai faedah, tidak semua andai itu terlarang. Nabi menggunakan kata-kata lau, tidak semua andai berkenaan dengan masa silam terlarang. Ini berkenaan dengan masa silam. Dan Nabi menggunakan andai. Andai Ummu Ismail membiarkan Zamzam, tidak kemudian dia buat seperti danau, misal dia akan jadi mata air yang airnya mengalir kemana-mana. Ini pakai pengandaian. Maka tidak semua pengandaian berkenaan dengan masa silam tercela. Pengandaian berkenaan dengan masalah yang tercela adalah manakala tahazunan, ekspresi kesedihan. Adapun sekedar menceritakan seandainya Ismail itu tidak, demikian niscaya airnya akan mengalir, jadi mata air yang alirnya mengalir kemana-mana, tanpa bermaksud tahazunan, penyesalan dan kesedihan, maka tidak mengapa. Ya, maka tadi tiba-tiba di depan Hajar itu terdapat malaikat. Dalam riwayat yang lain dikatakan Fa'idah Jibril, itu adalah malaikat Jibril. Dalam hadis dari Ali diriatkan oleh At-Tabari, kata Ibnu Hajar sanadnya hasan, fanadaha Jibrilu. Jibril kemudian bicara kepada Hajar. Jibril mengatakan, man anti, siapakah kamu? Maka Ummu Ismail mengatakan, saya Hajar, ummu waladnya Ibrahim. Kemudian Jibril bertanya, kepada man, kepada siapakah Ibrahim itu memasrahkan kamu berdua? Qalat, maka Ummu Hajar mengatakan, ilallah, Allah pasrahkan kepada Allah. Jibril kemudian mengatakan, wakalakuma ila kafin, sungguh Ibrahim telah memasrahkan kalian berdua kepada zat yang mencukupi. Ya, maka kemudian Jibril itu membongkar tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Hatta dhaharal ma', sehingga muncullah air. Air tafajjara, yaitu memancarlah air. Faja'ala tuhawiduhu. Tuhawi itu artinya taja'aluhu mislal haudi, menjadikannya seperti telaga. Wa taqulu biyadiha hakada, wa hadha min itlaqil qaul 'alal fi'li. Di sini digunakan kata-kata qala, artinya fa'ala. Dan Nabi mengatakan, la taqati zamzam, Seandainya zam-zam dibiarkan, niscaya dia akan jadi ainan ma'inan. Ainan ma'inan artinya zahiran jarian ala wajil ardi. Airnya akan terlihat mengalir di atas muka bumi. Tentang ma'inan, selanjutnya qal Ibnu Abbas mengatakan fasyaribat, akhirnya Ummu Hajar minum wa ardaat, dan dia bisa menyusui anaknya. Lantas malaikat berkata kepada Ummu Ismail, la takhafu ad-dai'ata, janganlah engkau khawatir dai'ah. Dai'ah di Fathul Bari ay al-halaka, kematian, kebinasaan. Tidak usah khawatir sengsara. Ya, demikian terjemah bebasnya. Fa'ina hahuna, karena di sini nanti akan ada rumah Allah. Ya bani hadal gulamu wa abuhu, yang akan dibangun oleh anak laki-laki ini dan bapaknya. Wa inna Allah, dan sunnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yudhi'u ahlahu, tidak akan menelantarkan keluarganya. Wa kana al-baitu murtafi'an, dan Ka'bah itu murtafi'an minal ardi, di tempat yang tinggi dari tanah sekelilingnya, karabiyati, seperti bukit. Ta'tihi as-suyulu, datanglah suyul, datanglah air hujan. Nah, ketika turun hujan, karena posisi Ka'bah itu di tempat yang tinggi, di bukit, fatakhudhu an yamini wa shimalihi, maka air hujan itu belok ke kanan dan ada yang belok ke kiri. Kemudian, jadi nanti posisi Ka'bah itu dia tidak betul-betul tidak di lembah, betul-betul lembah. Dan bangunannya itu di anak bukit atau ya semacam bukit. Di tengah-tengah lembah itu, lembah Mekah. Di antara fungsinya adalah ketika turun hujan, maka dia tidak tertimpa air hujan. Namun air hujan belok kanan dan belok kiri dari bangunan Ka'bah. Fakanat kadalika, maka adalah Ummu Ismail seperti itu, sampai lewat pada mereka satu rombongan dari suku Jurhum, atau ahlu baitin, satu keluarga dari suku Jurhum, mukbilina, yang datang dari jalur daerah namanya Gada. Fanazalu, mereka singgah di bagian bawah Mekah. Faro'aw, maka mereka melihat ta'iran a'ifan, melihat ada burung A'ifan itu artinya adalah burung yang mengelilingi air, ya taradat, bolak-balik di sumber air dan tidak pergi meninggalkan air. Maka dicumpai ada burung yang berputar-putar di situ saja. Oh, maka berarti di situ ada air. Faqalu, lalu mereka mengatakan, inna hadha ta'iru, sungguh burung ini layadur, berputar-putar memutari air. La ahduna bihadal wadi, sungguh kita telah mengenal lembah ini, wa ma fihi ma'un, dan tidak ada air di lembah ini. Fa'arsalu jariyan, maka kemudian mereka mengutus jariyan seorang utusan, au jariyaini atau dua orang utusan. Fa'idahum bilma, ternyata mereka menjumpai air. Lantas utusan itu kembali dan memberikan kabar kepada orang-orang yang mengutusnya adanya air. Lantas mereka pun datang. Qal wa ummu Ismail indal ma'i, dan ummu Ismail itu ada di dekat air. Lantas mereka suku Jurum ini mengatakan, apakah engkau izinkan bagi kami untuk singgah, untuk tinggal di dekatmu? Maka ummu Ismail mengatakan, silakan. Walakin la haqqa lakum fil ma'i, namun kalian tidak punya hak atas air. Mereka pun sepakat, qalu na'am. Kata Ibn Abbas, Nabi SAW mengatakan, fa'alfa dhalika umma Ismail. Alfa maknanya wajada. Ini. Maka fa'alfa dhalika, maka hal tersebut, maka itu mendapat wajata, maka hal tersebut menjumpai ummu Ismail, wa yatuhibu al-uns, dan dia ummu Ismail itu suka memiliki teman. Uns kebalikan dari wahsyah. Fanazalu, maka mereka pun tinggal di dekat Zamzam. Wa arsalu, kemudian mereka mengirim utusan ila ahlihim, pada keluarga mereka. Suku Jurum, rombongan suku Jurum ini kemudian ngasih kabar kepada suku Jurum yang lain. Fanazalu ma'ahum, akhirnya suku Jurum yang lain pun ikut tinggal bersama yang sudah tinggal. Hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum. Akhirnya karena bihat adalah di Mekah, ahlu abiyatin, terdapat sejumlah keluarga, minhum dari Jurhum. Wasabbal gulamu, dan gulam yaitu Ismail, si anak laki-laki itu syabat, telah jadi pemuda. Wata'allamal arabiyata minhum, dan Ismail belajar bahasa Arab, minhum dari suku Jurhum. Maka di sini kita jumpai bahasanya, bahasa Arab itu sudah ada sebelum Ismail. Bahasa Arab itu sudah ada sebelum Ismail. Oleh karena itu Ismail belajar bahasa Arab minhum dari mereka suku Jurhum. Di Fathul Bari dikatakan kalimat ini, ta'alamal arabiyata minhum, menunjukkan bahasanya, bahasanya ummu Ismail dan bahasa ibunya Ismail dan bapaknya Ismail itu bukan bahasa Arab. Maka riwayat ini menunjukkan lemahnya pendapat yang mengatakan bahasanya Ismail adalah orang yang pertama kali dia mengucapkan bahasa Arab. Dan hal ini dijumpai pada hadis Ibn Abbas yang diatkan oleh Al-Hakim. Dalam riwayat Al-Hakim dijumpai, awwalu man nataqa bil arabiyah Ismail. Ada hadis riwayat Al-Hakim yang mengatakan yang pertama kali berbahasa Arab adalah Ismail. Ini. Maka riwayat Al-Hakim ini bermasalah. Dari sisi di sini riwayat Bukhari menegaskan bahasanya Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Namun bisa dikompromikan berdasarkan riwayat yang lain. Diatkan oleh Az-Zubair bin Bakar, yang sanadnya Hasan untuk Ibnu Hajar. Di sana disebutkan, awalu man fataqallahu lisanu bil arabiyah al-mubayyinah Ismail. Orang yang pertama kali Allah buka lidahnya, sehingga bisa berbahasa Arab yang fasih adalah Ismail. Maka Ismail itu yang pertama kali berbahasa Arab yang fasih, bukan yang pertama kali berbahasa Arab. Maka dengan pakai riwayat ini, kita bisa mengkompromikan dua hadis. hadis Bukhari yang mengatakan Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum, dan hadis Riyad Al-Hakim yang mengatakan Ismail yang pertama kali berbahasa Arab. Kita kompromikan dengan mengatakan bahasanya pertama kali di sini adalah bihasa biziyadah fil bayan, adalah pertama kali dalam masalah lebih jelasnya berbahasa. La awaliyah al-mutlaqah, bukan yang pertama kali, betul-betul pertama kali berbahasa Arab. Sehingga fayakunu ba'da ta'alumihi asal al-arabiyah, setelah Ismail itu belajar dasar-dasar bahasa Arab dari suku Jurhum, Allah memberikan ilham kepada Ismail bahasa Arab yang fasih, yang kemudian dia pun mengucapkannya. Ya, sampai di sini saja yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.